أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك المبصر لمن بهم من هيئات الرجال في سرائرهم kang mertelakeun gane barangkang dari masa Maryam masaking sakaheting ka rijal dalam pirang-pirang rahasia rijal pamagamuna bisarair zaharatu syahadati zahir gaudai barangkang dari magasimpen yamma ing dalam pirang-pirang jero ati magalahir yamma ing dalam syahadah pirang-pirang kang zahir wa tanawwa'at ajnasul amal li tanawwu'i waridatil ahwal keluar tina penjara apak-apakan hiber manuk mun keluar tina kurung nyana berkicau nyana senang sebab kahirupan manuk ma ayana di alam bebas lain di kurungan kadeuleuna nyana ku urang sesenangan ngaheot di jero kurung padahal ma batinna mah ceurik manuk anu mantek aya hiji manuk beo eta manuk beo teh bisa berkicau, bisa ngomong. Barang nu bogana endek berangkat ka hiji leuweung ngana bebeja, hatur salam ka keluarga kula nu aya di leuweung. Bawa kula di kurungan kitu. Kusaha di kurungan ku bapa. Geus atuh berangkat nu bogana ka dua jadi leuweung wahai rombongan beo enon hatur salam di dulur anjeun di mana di imah kula hirupna dikurung ku kaula karunya teh di paraban di inuman cerik beo di leuweung cerik malah aya nu ragag pluk jeh cek nu boga beo teh aing nyampaikeun salam berarti jahat ya. Sebab bisa jadi paeh batur ku salamna dulurna nu dikurung. Wah, teu beres teh beo aing. Matur salam bae maehkeun nyana. Yes. Beres jana keperluan datang ka ieu mah cek beo kumaha? Disampaikeun, sampaikeun. Njuk. Artinya nacanali kali salam ke ente cuman salah sahijina yang nucerik parah yuk paeh paeh mantak siya geus hatur salam deh paeh batur diatur salaman ku siap paeh geus hatur salamnya kerpak paeh yeh cek nuboga manuk si hatur salam kan itu paeh aduh nyampaikan itu paeh di bere-beja kasih asia paeh doi teberes ieu mah kunaon paeh manuk cokot dikaluarkeun dipiceun ai dipiceun hiber per sial sia jeh nipu aing sia langsung ke kiprik awas sia awas sia bolon sia nipu aing sampai deui lah nyana di leuweung. Eh. Pan dia bisa hirup di ka dia deui. Pan kula dibere pelajaran ku ente. Pelajaran naon? Apan tadi nyampaikeun salam cenah haju paeh. Eta teh pelajaran jang kula. Oh, berarti kudu paeh orang nyana hirup mah. Di mana-mana paeh dipiceun ku batur bisa hiber sangeunahna. Jadi urang ge kudu maehan heula awak urang. Paehan heula awak urang, ulah diambeuan ku jelema. Lamun geus dipaehan awak urang, eueuh deuleueun batur,

aambean, berbagai aambean. Nu kaambe adalah nunyin aangin-angin jeung aambeanana. Segala rupa geus kadinya mulai kuari kaluar ti alam nu ieu, urang asup ka alam nu itu. Di mana urang geus asup ka alam nu itu, geus henteu kakurung ku kepentingan-kepentingan dunia. Dirina geus polonyon cak Kangjeng Abi mah sakumaha buuk anu aya dina adonan roti. Crut, lepas nikmat. Beo pae heula berhiber. Kuari nikmat jasa tah ketika geus datang ka dinya katempo ieu tah mengkeluk-mengkeluk tah nu di jero hatena berderet berbagai-bagai-bagai nu mantak nyana mah sok ngome jelema ahli Allah mah sok ngome rebab nu di deuleuh hate gobrol ka kaler ka kidul cetuk we sial pugu aing eta ka kaler ka kidul cetuk we sial pugu aing eta kadeuleuh. Nah kitulah ngante menang ngabejakeun eta hiji anugerah. Anugerah ti Gusti Allah. Anu hese diraihna teu bisa ku urang diraih kumaha kumahana tama pamere Allah hadza min fadli rabbi. Tidak terkecuali Allah dek mere kasahan narfa'u darajati man nasya. Kudu kumaha tuh teu kudu kumaha. Hayang datang ka dinya di hayangan mah hese ngan urang make cara ditata ku ahli batin sok benerkeun heula pikihna ulah waka ka arah eta sia tinggalin ke pikihna geus rapih pikihna mulai kuari ngopenan eta geus urang teh sarimbag sarimbag beres eta menuju hakikat terus pandek ngaleungitkeun resep ka dunya lain lalagaan tamat deuk ngaleungitkeun resep ka makhluk ulah aya makhlukan di jero atuh lain lalagaan hirup babarengan jeung jelema tapi urang kaluar ti aturan jelema hirup urang di dunya tapi urang ulah resep ka dunya atuh pan lain pagawean mewe dahar tamat kudu dahar heula emang gejemna geus jem dahar pan bari mah tuh lalagaan geus kudu aya pembimbingna nu nungtun beusi salah beusi hanas zikir engke ka dituna beda sora akibat loba zikir haju bae ka ditu ieu aki datang yeu hayang naon sia man zikir sih jadi kitu da eueuh dongengna Tuan Syekh Abdul Qadir mabok zikir jadi kos kitu. Dia eueuh dongengna kiai anu dalalikir haju kitu pan imah jadi bedo. Aya aing ti Gunung Kencana. Jepan jadi kos kieu. Ieu babok zikir beusi salah. Kudu jelas heula zikir nu mana ieu. Nah kitulah aturananana. Jelema anu geus kaluar tina kurung manuk, tina penjara dunia. Jadinya nama hirup di dunia zohirna doang, horenganan ruhani nama geus aya di akhirat. Nu mantak ceuk Kangjeng Nabi lamun hayang ningali mayit leumpang tuh kabeh nyileut mayit leumpang tuh mayit berarti pae aya di deuleu Sidang Abu Bakar. Ah Kangjeng ngomong kitu masa sih meunang tilu poe besi hayang ningali mayit leumpang tuh di deuleu Abu Bakar deui bae can kaharti pan ku maksud ku sahabat tilu kali besi hayang ningali mayit leumpang tuh mayit yamsi pan bingung sahabat ya Rasulullah jata mah Abu Bakar iya mayit eta maksudna mayit teh naon ya Rasulullah nyana mah hirup teh geus pae awakna nyana mah ruhna geus aya di sorga di akhirat masyaallah lirikanana geus lain lirikan Avanza lain Fortuner lain hayang ganti kan pun mana kok ya Allah ya Rabbi tina sepeda hayang naik motor ti motor hayang naik mobil mata lirikanana urang mah dunia dunia dunia Sayyidina Abu Bakar mah geus paeh sak Kangjeng Nabi ceulina geus paeh tidak dedengean-dedengean suara-suara pancang Kangjeng Nabi masya Allah jadi geus teu aya maelu nyaos ya maelu bahasa mana eta maelu eta bahasa Uni Sopet bangun eta mah maelu mah geus teu maelu jaba watu geus langsung rohna ka ditu. Iyalah al-mufassiru liman bahama min hayati riyal bisarairihim. Geus pamaka munafis sarair wallahu alam.